wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di halaman 84 kita masih membacakan fatwa-fatwa Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Masih pertanyaan dan jawaban dari beliau, pertanyaan dari penanya dan jawaban dari beliau. Ya, harga dibaca harga. Syirkun ma fihi syakkun. Terus berkata Asy-Syaikh, sini yang mengumpulkan siapa? Syekh Al-Fihri, ya, kumpulan Syarah Syekh Ibn Baz di Subul Salam ini. Wasu'ila Syekh Ibn Baz, ditanya, man jaa ila qabrin wa talaba minhu an yad'u lahu inda Allah. Syekh, ada orang yang datang ke kuburan dan minta kepada si mayit, penghuni kubur tadi, agar si mayit mendoakan untuk dia, berdoa kepada Allah. Ya, saya datang ke kuburan, ya, wahai penghuni kubur, wahai mayit, ya, doakan saya, doakan saya. Tadi kata Syekh, Pak Ajabah, kadarika la yamliku. Demikian pula yang kayak begini nih. Si mayit ini enggak punya apa-apa. Fa idza qala isfa'li aw ud'uli, kalau dia orang yang datang ke kuburan ini, datang ke kuburan kemudian berkata kepada si mayit, "Wahai mayit, berikanlah syafaat untukku, doakanlah aku." Dia enggak meminta kepada si mayit loh. Nanti Syekh akan menjelaskan musyrikin ini, apakah dia musyrik dalam uluhiyah atau plus uluhiyah dan rububiyah. Yang seperti ini kata Syekh syirik dalam uluhiyah saja. Tapi kalau betul-betul minta ke si mayit, "Wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, selamatkan saya, selamatkan saya." Nah, ini syiriknya plus. Kafir kuadrat. Kafir dalam uluhiyah dan kafir dalam rububiyah. Nanti akan dibawakan fatwa beliau yang mengutip fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Nah, Syekh Ibn Baz menyatakan demikian pula yang kayak begini. Ya. Dia berdoa, dia minta si mayit berdoa kepada Allah kan? Bukan dia minta kepada mayit. Dia datang ke kuburan Sunan, dia enggak minta ke Sunan, "Sunan, ampuni saya." Enggak. Tetapi dia datang ke makam Sunan, "Wahai Sunan Demak, Sunan Gresik, Sunan Ampel, doakan kepada Allah buat saya." Doakan kepada Allah buat saya. Baik, ya, paham sini ya? Nah, ini seperti tindakannya musyrikun. Musyrikun kan begitu juga. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ani musyrikinil Arab. Yang saya maksud musyrikin Arab. Kami enggak nyembah mereka, kata musyrikin Arab. Melainkan agar mereka ini, wali-wali ini, mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tapi Allah katakan mereka nyembah mereka. Mereka nyembah wali-wali tadi. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum. Perhatikan. Wa ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah kepada Allah. Allah tetapkan mereka beribadah kepadanya. Mereka beribadah kepada selain Allah ini yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat pada mereka. Ma la yadurruhum ma la yadurruhum. Wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka berkata, wali-wali ini yang telah mati ini adalah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Nah, mana lagi tadi? Syirkun, maka tindakan ini adalah kesyirikan. Ma fihi syakk. Enggak ada keraguan lagi, itu adalah kesyirikan. Ya. Maka ahli tauhid kalau ditanya, ada orang meminta kepada penghuni kubur, ya. Penghuni kubur mintanya kepada dia. Orang yang datang ke kuburan berdoa itu keadaannya ada macam-macam. Yang pertama yang bertauhid, yang dia berdoa pada Allah agar si mayit diampuni. Ya Allah ampunilah si fulan. Ini sunnah. Ya, Nabi SAW di atas kuburan berkata, "Istaghfiru li akhikum was'alu lahu as-sabah fa innahu al-an yus'al." Berdoalah kepada Allah agar si mayit ini diberikan ampunan. Mintalah kepada Allah agar dia diberikan sabar, kekuatan. Karena sesungguhnya sekarang dia sedang ditanya. Ini sunnah. Mendoakan si mayit. Misal kita datang ke kuburan, datang ke komplek ke kuburan, ke TPU, ya. Apa yang kita ucapkan? Doa. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal mu'minat. Nas'alullah lana walakum al-afiyah. Wa inna insyaallah bikum lahikum. Nas'alallah, kami meminta kepada Allah untuk kami dan untuk kalian al-afiyah, keselamatan. Minta kepada Allah itu sunnah. Nah, ada yang bidah. Yang bidah datang ke kuburan enggak minta kepada penghuni kubur, minta kepada Allah, tapi meyakini kalau berdoa di kuburan mustajab. Ini bidah dan ini wasilah menuju kesyirikan. Ya. Kenapa kamu suka ziarah rohani itu? Nah, itu religi ke makam, ya, makam-makam keramat. Oh, karena tempat situ mustajab. Kamu doa kepada dia ya? Enggak, saya doa sama Allah, enggak kepada dia. Ngapain doa sama dia? Terus ngapain ke situ? Tempat itu mustajab. Ini bid'ah. Bid'ah berikutnya lagi, yaitu apa? Kita berdoa pada Allah di sisi kepada apa namanya? Kepada Allah, tetapi melalui perantara kedudukan si mayit. Allahumma biwaliika hada ighfirli. Ya Allah, dengan perantara walimu ini ampunilah aku. Ini bid'ah, menghantarkan kepada syirik akbar. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madu. Lihat, perhatikan awalnya. Ya Rabbi bil Mustafa. Wahai Rabb, dengan perantara Mustafa. Siapa Mustafa? Bukan Mustafa ini. Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia minta. Nah, ini syirik apa namanya? Bid'ah, syirik asghar. Ya. Karena mereka ditipu, banyak yang menipu ini. Bikin-bikin hadis palsu di antaranya ya, yang berbunyi idza sa'altumullaha fas'alu bijahi fa inna jahi indallahi 'adzim. Kalau kalian meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ini di atas namakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mintalah kepada Allah dengan perantara kedudukanku, karena kedudukanku di sisi Allah azim, agung. Nah, ini bid'ah, bukan syirik akbar. Keliru kalau dia menyatakan berdoa melalui perantara jah, syirik akbar. Enggak seperti itu ketetapan dari a'immatud da'wah. Ya, itu syirik asghar dan itu bid'ah. Nah, keadaan berikutnya yaitu yang syirik, syirik akbar seperti ini. Minta kepada si mayit agar si mayit berdoa kepada Allah. Ini syirik akbar. Syirik dalam apa? Uluhiyah. Yang lebih parah lagi, minta betul-betul ke dia. Wahai wali, ampuni saya, tolong saya. Ini syirik uluhiyah dan rububiyah. Kafir kuadrat. Ya, kufur kuadrat. Saya barakallahu fikum. Ini perlu diketahui. Ahwal, kondisi-kondisi orang yang berdoa di kuburan. Jadi enggak selalu orang yang suka ziarah kubur itu musyrik kafir. Dirinci dulu. Ngapain kamu suka berziarah atau religi sana? Oh, saya meyakini tempat situ mustajab. Musyrik enggak dia? Enggak, karena dia berdoa pada Allah. Cuman saya meyakini tempat sini mustajab. Nah, ini enggak musyrik. Ya. Tapi kalau dia berdoa dengan perantara, saya berdoa pada Allah melalui perantara ininya, ini bid'ah. Ya. Ini bid'ah, menghantarkan kepada syirik akbar. Tapi kalau sudah memberikan ibadah, apalagi sampai tawaf di situ, sujud ibadah di situ. Ya. Apalagi sampai segala macam lah dari ibadah-ibadah, memang minta ke situ, beristighosah ke situ. Ah, itu sudah kufur akbar. Lanjut lagi, sampai mana tadi? Kata Syekh, ini adalah kesyirikan. Dia datang kepada kuburan, minta kepada penghuni kubur agar penghuni kubur berdoa kepada dia. Berdoa kepada dia supaya penghuni kubur mengampuni dia, apa, supaya Allah mengampuni dia, memberikan dia segala macam kebaikan, diselamatkan dari keburukan, bukan begitu. Li'annahu la yamliku dzalika. Karena orang yang sedang berada di kubur, si mayit, siapapun dia, dia enggak memiliki kewenangan hal tersebut. Ya, semisal dia mengatakan udullah li awishfa li, berdoalah kepadaku, berdoalah kepada Allah untukku, doain dong kebaikan untuk saya, doa kamu sana sama Allah, berikanlah syafaat untukku. Nah, ini syirik akbar. Qala sa'iru, penanya berkata lagi kepada Syekh bin Baz, idza qala lil qabri ud'uuri indallah, jika dia datang ke kuburan dia berkata, doakan kebaikan untuk saya di sisi Allah. Gimana ini hukumnya? Fajaba, maka Syekh bin Baz menjawab, hada ma yajuzu, ini juga tidak boleh. Hada minasyirki, ini adalah diantara bentuk kesyirikan. Talaba minhu ma la yaqdiru alaih, dia meminta kepada si penghuni kubur tadi yang si penghuni kubur tadi enggak mampu, ya, untuk melakukan apa yang diminta. Intaha amruhu, urusan si mayit sudah selesai. Oh, dia punya urusan lain dengan malaikat, mungkar nakir. Mungkar nakir udah enggak ada lagi dia urusan sama orang yang ada di dunia. Intaha amruhu. Ya, jadi di footnote, hadza minasyirki. Kata Syekh, yang seperti ini termasuk kesyirikan, ya. Ya, footnote nomor 2, ya. Fadal dibaca, Dimas, baca Dimas. Kalau au akisni najini wanawa wanahwahu la yugizu la yugizu wa la yudkhilu لكن لا يكون مشركا في الألوهية والربوبية إلا إذا اعتقد أنه يغيث ويرحم ويعذب بذاته. نعم. طيب ini yang tadi saya sebut. Perbedaan orang yang datang ke kuburan minta kepada penghuni kubur, apakah dia kufur dalam uluhiyah saja atau plus uluhiyah dan rububiyah. Lihat di petnat nomor 2. Perkataan Syekh bin Baz, hada minasyirk. Ini berarti perkataan siapa nih di petnat deh? Syekh Al-Fikri. Ini mengomentari pernyataan Syekh bin Baz. Beliau murid senior bin Baz. Ya. Ai kama law qala lilat. Ini lat, lata berhalanya orang Taif, boleh dibaca lat atau latta pakai tasydid. Boleh takhfif, boleh tasydid. Sebagaimana seandainya seorang musyrik berkata berhala kepada berhalanya si latta atau hubal. Udullah li. Ha, ya enggak? Orang musyrikin kan datang ke latta memangnya minta kepada latta ampuni aku latta. Enggak kan? Mereka tahu latta ini orang. Orang abid lagi, hamba Allah lagi, beribadah lagi pada Allah. Suka bagi-bagi roti gratis kepada jemaah haji yang waktu itu datang dari penjuru menunaikan syariat haji, ya, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini sebagaimana orang yang datang kepada latta, kepada hubal, berdoalah kepada Allah untukku. Nah, ini sama tuh kayak orang yang datang ke kuburan, ke makam wali, wai sunan, wai wali, berdoalah kepada Allah untukku. Persis seperti ucapan musyrikun datang ke berhala mereka yang merupakan makam orang-orang soleh atau patung gambar orang-orang soleh yang telah wafat. Qala li syajarin aw hajarin, atau diberkata kepada kayu atau batu, kepada pohon atau batu, dia berkata udullah li, berdoalah kepada Allah untukku. Wala farqa baina hadha wa baina qawlihi li sunan, maka enggak ada bedanya antara hal ini, yaitu yang datang ke kuburan minta kepada mayit, tolong doa restu saya mau nikah, doakan saya, ya, doain dong sebagaimana para tamu undangan doain juga, barakallahu lak wa barak alaik wa jama bainakum bi khair, kamu kan udah mati doain juga gitu. Diminta berdoa itu kalau barakallahu lak doanya apa? Doa kepada Allah kan? Nah, semoga Allah memberkahimu. Dia minta juga besok ane mau nikah, ya, misalkan, ya, mau nikah kalau Ainur yang datang, misalkan. Besok ane mau nikah lagi, ya, misalkan, doain saya. Oh, ini syirik, belum tahdud udah musyrik, belum tahdud udah musyrik ini. Ah, ini ngawur ini sekeliru. Mana tadi? Oh iya, ini enggak ada bedanya antara orang ini wa baina qawlihi li sunan atau ucapan dia terhadap berhala. Ya, terhadap berhala yang dia mengatakan isfa'li indallah. Ya. Ucapannya musyrikin kepada berhala, berikanlah syafaat untuk saya di sisi Allah kelak. Li'anna syafa'ata du'aun, karena yang namanya syafaat adalah doa. Ya. Kalau dia minta kepada selain Allah, berarti dia telah berdoa kepada selain Allah. Ya, ad-du'a wal ibadah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa adalah ibadah. Kullu man talaba minal amwat ad-du'a. Nah, setiap orang yang minta kepada mayit, minta doa kepada mayit, wa tadarra'a ilaihim, dan menundukkan dirinya kepada mereka, kepada si mayit tadi. Bihada, dengan hal ini, dengan tindakan dia seperti ini, berdoa kepada si mayit, faqad dakhala fi qoulihi ta'ala, berarti dia telah termasuk ke dalam cakupan firman Allah Ta'ala, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat kepadamu. Fa in fa'alta, kalau engkau tetap lakukan, fa innaka idan minadh dhalimin, ai musyrikin. Kalau engkau tetap lakukan, maka engkau termasuk orang zalim, ya, atau, yaitu musyrikin. Karena kezaliman adalah kesyirikan yang paling besar. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Fa qad da'aman huwa dun Allah, kalau begitu berarti dia telah berdoa kepada selain Allah. Wa huwa al-wali, yaitu wali, dia berdoa kepada wali. Wa kana makhluqun fa huwa dun Allah, maka setiap makhluk maka berarti dia selain Allah. Wal wali la yanfa'uhu wa la yadurruhu, ya, sedangkan yang namanya wali, sunan, siapapun tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat untuk dia. Li'annahu mayyitun, karena yang namanya wali yang sudah mati, sudah mayyit, sudah selesai. Intaha amruhu, kata Syekh, sudah selesai perkaranya. Wa huwa dakhilun aidan fi qoulihi ta'ala. Nah, orang yang seperti ini yang datang minta ke kuburan, berdoa kepada penghuni kubur agar berdoa kepada Allah. Ingat ya, berdoanya kepada Allah. Dia minta ke si penghuni kubur supaya penghuni kubur berdoa kepada Allah buat kebaikan dia. Ini syirik uluhiyah. Gimana kalau yang meyakini sebagaimana musyrikin milenial datang ke kubur meyakini penghuni kubur ini betul-betul dapat memberikan manfaat mudharat. Ya, wahai Abdul Qadir Jalani, tolong saya, tuh lihat. Nah, ini udah syirik uluhiyah plus rububiyah. Tadi itu dibacain di akhir footnote ini yang tadi sudah dibacakan. Ya. Mana lagi tadi? Maka dia termasuk juga dalam cakupan firman Allah, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah ma la yastajibu lah." Dan siapakah yang lebih sesat? Ini lihat, paling sesat ini orang. Allah tantang, siapa lagi yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, yang selain Allah tadi, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, enggak akan mampu mengabulkan doa dia sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, sedangkan yang dia jadikan tempat berdoa, mad'unya, tempat berdoanya, mereka ini wali-wali, sunan-sunan, habib-habib, kiai-kiai ajengan yang dijadikan sebagai tempat untuk berdoa, ya, ghafilun, lalai, enggak mampu merespon doa mereka. Baik, perhatikan bahwa nih, perhatikan. Nah, ini faedahnya dibagi oleh Syekh Al-Fihri ya, dari ayat ini, al-awwal yang pertama. Ya, da'a min dunillah. Berarti dia berdoa kepada selain Allah dari ayat ini. Berarti dari ayat ini dia telah berdoa kepada selain Allah. Wa huwa al-wali wa nahwi, yaitu wali dan semisalnya, ajengan, habib, kiai, ustaz, ya, kuburan keramat, siapapun. Ini yang pertama, berarti di ayat ini orang tersebut berdoa pada selain Allah. Asal yang kedua, mala yastajibulah. Dia berdoa kepada wali dan semisalnya yang tidak mampu mengijabah, mengabulkan doa dia. Wa huwa al wali la yastajibu liman nadahu fi qabrihi. Yang namanya wali tidak mampu mengijabah, mengabulkan doa orang yang menyeru dia di kuburannya. Enggak bisa. Asalis yang ketiga, ila yaumil qiyamah, dikandungan ayat ini, sampai hari kiamat itu gak bisa mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Kenapa demikian? Li mautihi, karena dia sudah mati. Wa adami kudratihi ala igwasatil mutarrina fi ijabatis sa'ilina. Dia tidak mampu, karena dia juga dia tidak mampu untuk menolong orang yang membutuhkan dan menjawab atau mengabulkan orang yang meminta. Ini yang ketiga. Ar-rabi yang keempat, wahum an du'aihim ghafilun. Sedangkan si wali-wali ini yang diibadahi, yang diberikan doa ini, itu pun lalai, enggak mampu merespon doa mereka. Wal wali ghafilun amman qala lah. Sedangkan yang namanya wali di kuburan, wali sekalipun, dia lalai dari orang yang berkata kepadanya, "Udullah li, berdoalah kepadaku, berdoalah kepada Allah untukku." Ya, sedang sibuk di kuburan. Kuburan tersebut apakah jadi taman-taman surga buat dia atau jadi jurang neraka buat dia? Ya, enggak ada waktu untuk merespon doa yang orang-orang yang ada di atas kuburan dia. Atau orang yang berkata kepadanya, la tughayyib raja'ana, janganlah engkau kecewakan harapan kami. La taruddana khaibin, jangan kau tolak kami dalam keadaan kami kecewa. Allah summa 'alaika, kami berdoa kepada Allah kemudian kepada engkau. Kata Syekh, fa sahha annahu mimman yashmaluhum qawluhu ta'ala, maka layaklah dia termasuk dalam cakupan firman Allah, wahida usyiran nasu kanu lahum ada'an wa kanu bi ibadatihim kafirin. Maka layaklah dia masuk ke dalam cakupan firman Allah apabila manusia telah dikumpulkan. Mereka semua, mereka ini kanu, domir wau jamaahnya ini. Ya, domir wau jamaahnya ini. Ya, kembali ke nas, menjadi musuh ya, bagi mereka. Bagi siapa itu? Berhala-berhalanya. Atau domir wau jamaah kembali kepada sebelumnya, berhala-berhalanya. Menjadi musuh bagi berhala adaan. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan berhala-berhala ini atau orang-orang saleh wali-wali yang diibadah ini akan mengingkari penyembah mereka. Main salah-salah Anda. Walidzalika man qala lil mayyit, demikian pula bagi orang yang berkata, berdoa, berkata kepada si mayit, ighfirli. Oh, ini lebih parah lagi nih. Ya, ini yang tak kafir plus kafir kuadrat. Kalau tadi kafir yang uluhiyah yang hanya berdoa kepada, minta kepada mayit supaya mayit berdoa kepada Allah. Ya enggak? Wahai misalkan dia datang ke makam Sunan, Sunan, berdoalah kepada Allah, jangan kepada yang lain. Doakan kepada Allah supaya saya diberikan kebaikan. Doanya jangan kepada yang lain, ya kepada Allah saja. Wah. Ya, ini ya seolah-olah dia adalah muwahhid padahal musyrik. Ya. Paham enggak sini? Itu adalah kesyirikan. Sama seperti musyrikin yang datang ke Lata, ke Hubal, minta wahai Lata, doakanlah kepada Allah. Ya, memangnya orang musyrikin datang ke Lata minta kepada Lata, Lata ampuni aku, beri rezeki padaku? Enggak ada kayak gitu. Ya, mereka berharap agar Lata mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Haula'i syufa'auna indallah. Gitu aja udah. Cuma dua tujuannya sebagaimana yang diberitakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Al-Qawaidul Arba. Tujuan musyrikin Quraisy ya, beribadah kepada Allah lewat perantara berhala-berhala mereka cuma duanya. Agar didekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, agar dapat syafaat dari wali-wali tadi. Udah itu aja. Enggak ada yang ketiga, minta kepada keselamatan kepada berhala mereka. Minta agar diberikan rezeki, dipanjangkan umur dan seterusnya, yang itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada, mereka tahu itu. Dari mana lagi tadi? Nah, sekarang yang minta langsung kepada si penghuni kubur tadi. Walidzalika man qala lil mayyit, oleh karena itu orang yang berkata kepada si mayit, ighfirli aw irhamni aw aghithni aw adkhilni jannata. Ya, yang berkata pada mayit, wahai mayit, saya Abdul Qadir Jalani, wahai Mbah Priok, wahai Mbah Wahmbah Wahrukso, ampuni aku, rahmatilah aku, tolonglah aku, masukkan aku ke surga, najini, selamatkan aku minan nar, dari neraka. Ya dan billah, mintanya udah bukan ke Allah lagi. Bahkan dia enggak nyuruh si mayit berdoa kepada Allah. Dia meyakini si mayit memang punya kewenangan untuk memberikan manfaat mudarat atau menolak mudarat. Ya. Wa nawabi qaulihi aghithni, dan dia meniatkan dengan ucapan dia tadi, tolonglah aku, wa nahwahu dan semisalnya. Annahu la yughisu wa la yadkhulu jannah. Dia meniatkan bahwasanya si mayit ini memang enggak bisa, ya, enggak bisa menolong dia, enggak bisa memasukkan dia ke surga, wa la yunji ahadan wa la yarhamu ahadan mustaqilan anillah. Memang enggak bisa menyelamatkan siapapun, enggak bisa merahmati seorang pun secara tersendirian dari Allah, bersendiri gitu, independen. Ya. Bal bi du'ahi indallah, bahkan dengan doa dia tadi dia maksudkan kepada Allah. Fa inna hadza musyrikun fil uluhiyah. Maka orang seperti ini musyrik dalam uluhiyah. Wa hadza niyyatu la tukhrijuhu minasyirki fil uluhiyah. Niat tadi tidak mengeluarkan dia dari masuk ke dalam cakupan syirik dalam uluhiyah. Lakin la yakunu musyrikan fil uluhiyah warububiyah. Namun dia tidak termasuk dalam syirik uluhiyah dan rububiyah illa idza taqada an, dia hanya syirik uluhiyah saja, illa idza taqada annahu yughizu wa yarhamu wa yu'adzibu bidzatihi. Kecuali kalau dia meyakini si mayit wali yang dijadikan tempat doa ini betul-betul dapat menolong sendiri, merahmati sendiri, dan dapat mengadab ya, secara zatnya, secara sendiri dia mampu, maka syiriknya double ya, kafirnya double, kafir uluhiyah dan rububiyah. Paham gak sih? Nah, sebagaimana orang yang memberikan peribadatan kepada Nyi Roro Kidul, diberikan ibadah menyandarkan dulu, semisal diberikan sesaji sedekah laut, lalu sesaji diberikan sesaji ya, kemudian minta kepada Nyi Roro Kidul, mereka meyakini Nyi Roro Kidul dapat memberikan manfaat, mendolak mudarat, tolak bala, memberikan manfaat. Ini syiriknya double, uluhiyah plus rububiyah. Na'udzubillah min dzalik. Yang kayak model begini banyak ya? Hah? Banyak, bukan banyak lagi. Ini makanya ini PR besar ini. Masalah terbesar kita ini masalah dalam akidah. Adapun krisis ekonomi itu ya, bukan perkara krusial. Ya. Ini krisis akidah. Selesai ini ya, kita baca lagi berarti. Berikutnya yang mana lagi yang tadi yang belum diterjemahkan? Qala sa'il. Ini banyak footnote ini ya, tulisannya kecil-kecil lagi. Ya, sepertinya hari ini kita banyak baca footnote, sama kayak di dua pertemuan sebelumnya. Qala sa'il, pertanya berkata kepada Syekh. Za'ama ba'dun nasi anna hadha qawlu bani Taimiyah. Taimiyah ya'nya boleh tasdid, boleh tanpa tasdid. Taimiyah, Taimiyata atau Taimiyata boleh. Syekh, sebagian orang menyangka bahwa ini adalah ucapan Ibnu Taimiyah. Sahih ada ya Syekh, apakah ini benar? Yang berdoa kepada si mayit ya, berdoa kepada mayit yaitu wahai mayit, oh bukan berdoa kepada mayit, datang kepada mayit, berkata kepada mayit, wahai mayit, doakan kepada Allah, doakan kebaikan untuk saya. Ini syirik akbar. Apa ini benar ucapan Ibnu Taimiyah? Kata penanya. Fa'ajaba, maka Syekh bin Bas menjawab, na'am, iya. Maka apa? Sebagian orang yang mengatakan tadi, menisbatkan perkataan ini kepada Ibnu Taimiyah, dia tidak berdosa. Mislu masarraha Ibnu Taimiyah. Ya, semisal yang telah dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, sarraha Ibnu Taimiyah annahu syirkun akbar. Ibnu Taimiyah telah menjelaskan dengan rinci bahwasanya itu adalah syirik akbar. Lihat di situ di footnote nomor 1 ya, Syarhu Kasfi Syubuhat. Ya, lihat di ini penjelasan dari Syekh bin Bas sekarang, bukan dari Syekh Al-Fikri. Ini sekarang dari Syekh bin Bas diambil dari Syarah Kasfi Syubuhat kaset kedua. Kalau ada Sani itu kaset kedua kali ya. Hamzahnya apa ini ya? Kalau tak tasjilat, tasjilat Bardain. Ya. Faedatun, faedah. Syekh bin Bas berkata, ya, faedah. Nah, fadl dibaca sini. Nah, siapa? Zaki baca. Itu qaidah jalilah, sahabat itu. Qaidah jalilah itu buku, judul buku. Judul buku Ibnu Taimiyah, Fit Tawassul wal Wasilah. Ya, terkait tentang penjelasan mengenai tawassul dan wasilah. Taib. Lanjut wal musyrikun. Fa idza sawwarna, kalau sawwarna dia telah menggambar kami. Timsalahu wa timsal mafail wa tamal mujassadatun wa imma tamatsilu musawwaratun kama yusawwiru yusawwiruha an-nasara fi kanasihim qalu kanasihim jamak dari kanisah. Terus maksudna bihadhi tamatsili mana fa maksuduna bihadhi tamatsili na'am taqulu ashabiha wa siyarihim wa nahnu nuqadibu hadhihi tamatsili tamatsila badal dari hadhihi. Terus fa maksuduna khitabu ashabiha liyashfa'u lana ila Allah. Hasbuk. Baik, cukup. Ini berkata Syekh bin Baz. Syekh bin Baz kemudian mengutip ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari kitab beliau Qa'idatul Jalilah. Ini nama kitab. Nama kitab Fitawasul Wasilah. Halaman 41. Ya. Syekh Ibnu Taimiyah berkata, "Wal musyrikun min haula'i qad yaqulun." Musyrikun. Ya, mereka terkadang menyatakan inna nastasfi'u bihim, kami minta syafaat kepada mereka, ainat lubu minal malaika wal anbiya ayyashfa'u, yaitu kami meminta kepada para malaikat, para nabi, agar para nabi memberikan syafaat untuk kami. Ini kan tujuan ibadah musyrikun kepada selain Allah, kayak gitu. Wa yaquluna min dunillah, tapi Allah sebut mereka beribadah kepada selain Allah, mala yadurru wa la yanfa'uhum, wa yaquluna haula'i syafa'una indallah. Mereka mengatakan tentang berhala mereka atau wali-wali yang mereka sembuh itu adalah para pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Ini sama. Mana lagi tadi? Fa idza ataina qabra ahadihim wa talabna minhu ay yashfa'a lana, apabila kami mendatangi kuburan salah seorang di antara mereka. Kuburan nabi. Ini dusta ya. Kalau kuburan para nabi diketahui, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menyatakan demikian, ini sebagaimana dikutip oleh Syekh Shalih Fauzan di Iyanatul Mustafid. Kuburan para nabi tidak ada yang mengetahui kecuali hanya satu aja, yaitu kuburan Rasulullah SAW. Tidak ada yang diketahui tempatnya di mana. Ya, Allah samarkan kuburan para nabi. Ya, tidak ada yang mengetahui kuburan para nabi selain kuburan Rasulullah SAW. Kalau yang mengklaim di kuburan Nabi Sulaiman, di kuburan Nabi Daud, di kuburan Nabi Musa, itu dusta. Tapi mana lagi tadi? Ya. Ya, dan kita minta kepadanya agar dia memberikan syafaat kepada kami. Fa idza sawwarna timsalahu, apabila kami menggambar patungnya, at-tamatsil, yang namanya patung-patung itu, imma mujassadatun, apakah berjasad? Berjasad artinya patung manusia, patung hewan, patung jin, ya, patung gondorwo, kayak patung Jenderal Sudirman di Jalan Jenderal Sudirman, patung kuda, ya. Itu namanya mujassadah, ya, berjasad. Wa imma tamatsilu musawwaratun, atau patung yang hanya bergambar saja, tanpa kayak tanpa ada seperti jasadnya, ada tubuhnya, ada bentuk tubuhnya, hanya bergambar aja, patung ya, patung-patung gak jelas gitu ya, hanya bergambar aja. Mana lagi? Kama sawwar, kama yusawwiruha an-nasara fi kanasi, fi kanaisihim, sebagaimana yang digambar oleh orang-orang Nasrani fi kanaisihim, di gereja-gereja mereka. Kalau mereka berkata, orang Nasrani, fa maqsudu nabi hadhihi at-tamatsili, maka tujuan kami dengan dibuat gambar-gambar ini, patung-patung ini, tadzakuru ashabiha, itu untuk mengingat ya asli dari si patung tadi. Misalkan dia gambar patung Yesus, patung Bunda Maria, ya, patung siapa lagi sih kalau orang Kristen, ya, patung apa lagi, patung Yesus sama Bunda Maria aja ya, enggak ada patung siapa gitu ya, nggak ada ya. Ya, wasiyarihim, siar jamak dari sirah, dan biografi mereka. Nahnu nukhatibu hadhihi at-tamatsila, nah, kami berbicara, berbincang kepada patung-patung ini. Wa maqsuduna, dan tujuan kami berbincang dengan patung-patung ini, khitabu ashabiha, berbincang dengan orangnya. Dia berkata kepada patung Yesus, ya, patung Yesus tangannya lagi begini. Dia berkata, ampuni kami, oh, wahai Tuhan. Ya, dia maksudnya berbicara kepada sosok real Yesusnya. Baik. Ya, mana lagi tadi? Liyasfa'u lana ila Allah, agar memberikan syafaat kami kerap di sisi Allah. Kalau orang Nasrani gitu, minta kepada Bapa Allah di surga. Na'udzubillah. Wa yaqulu ahaduhum ya sayyidi fulanan. Maka salah seorang di antara mereka berkata, wahai Tuhan kepulan. Ini belum dibaca ya? Pul-pul, baca pul. Saya pul. Kencangin suaranya. Jirjisus. Apa nih? Beatrice, Petrus kali ya. Petrus, Beatrice. Masa Beatrix? Ya. Beatrix atau Belanda. Beatrice, Beatrice, Petrus. Nah, kan huruf ba itu kalau di Latin, ya, kalau huruf Latin diarapin jadi ba. Ya. Nah. Baik. Bela apa? Petrus, Beatrice. Nah, Petrus, Petrus itu tokoh Kristen kali, Sheikhnya. Nah, mungkin kayak Syekh Abdul Qadir Jilani di kita, gitu. Ya, tokoh kita ya, ulama kita. Nah, ini mungkin Sheikhnya kali. Ya. Siapa yang pernah Kristen sih? Gak ada ya? Nah. Wah, Diko, ya, mana Diko? Antum Petrus itu siapa? Hah? Muridnya Yesus. Bener antum? Atau dulu Kristen KTP apa Kristen beneran? Bener, muridnya Yesus. Oh, ya. Oh bener ben. Ya Beatrice. Nah, terus terus. Au Beatrice, au ya Siti Hanuna. Nah, Siti itu orang Indonesia kan? Khadijah, Siti Khadijah itu ya Siti Al Hanuna tu. Ya, terus? Au ya Sayyidi Al Khalil, au Musa, au Musa bin Imran, au Wail Dalika. Isfa'li ila rabbika waqad yuqatibuna al-mayta inda qabrihi salli rabbaka aw yuqatibuna al-hayya wa huwa ghaibun kama yuqatibunahu law kana hadiran hayyan wa yanshiduna qasa'ida yaqulu ahaduhum fiha ya sayyidi fulana au ana fi hasbika ana fi jiwarika ana fi jiwarika isfa'li ilallahi salillaha lana ayansurana ala aduina salillaha ayakshifa anna hadhi shiddata ashku ilaika kada wa kada fasalillaha ayakshifahadhil kurbata. Terus terus. Aw yaqulu ahaduhum salillaha ayakfirali wa minhum mayata'awwalu qawlahu ta'ala walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfarolahum rasula lawajadu Allah tawwabar rahima. Dari mana tadi bacanya pul? Hah? Fayaqulu ahaduhum ya sayyidi fulanan. Maka salah seorang di antara mereka berkata, wahai tuanku fulan, ya sayyidi Jirjis. Jirjis itu siapa Niko kalau tokoh Kristen? Hah? Jirjis. George kali ya. George, kalau George itu siapa? Ah, bos, bukan George. George itu siapa Niko? Penulis. Penulis apaan? Perjanjian Baru. Oh, penulis Injil Perjanjian Baru. Namanya George. Hah? Jirjis kok. Yohanes. Jirjis. Entah ini siapa ya. Ya, mungkin temannya Petrus kali ya. Taib. Ya Sayyidi Jirjis, ya Beatrice. Dia berkata, wahai tuanku Jirjis, wahai Petros, ya Siti Al-Hanuna. Hanuna itu penyayang. Kalau Sayyidi tuan, ini Siti berarti apa? Sayyidati. Wahai Siti penyayang Maryam, Bunda Maryam gitu kan. Bunda Maria, kalau dia enggak Maryam ya, Maryam. Ya. Bukan Maryam kan? Maria kan? Fayaqulu ahaduhum. Maka salah seorang di antara mereka juga berkata, ya Sayyidi pulan, ya Sayyidi, mana lagi? Kok ke atas lagi? Ya Sayyidi Khalil, wahai tuan Khalil, ya Musa ibn Imran, atau ghairu dhalik, atau yang lainnya. Dia berkata, isfa'li, berikanlah syafaat untukku ila rabbika, di hadapan Rabbmu. Wa qad yukhatibuna al-mayyita inda qabri. Dan kerap kali, ini qad masuk ke fi'il mudhari, ini bukan maknanya taklil, tapi taksir. Bahkan kerap kali terjadi mereka mengajak bicara mayit di sisi kuburannya. Salli rabbaka, mintakanlah kepada Rabbmu untukku, kebaikan untukku. Au yukhatibuna al-hayya wa huwa ghaib. Atau mereka berbincang kepada orang yang masih hidup tapi enggak ada. Ya, enggak hadir. Ya. Semisal dia mengajak bicara Habib Umar bin Hafid di Yaman, di Tarim. Habib Umar bin Hafid lagi di Sewon. Di daerah Hadramaut dia berbicara. Wah, Syekh Umar bin Hafid. Kama yukhatibunahu law kana hadiran. Ya, sebagaimana mereka berbincang dengannya layaknya orang tersebut yang diajak bicara hadir, hayyan, masih hidup padahal udah mati. Nah, dia berbincang kepada kuburannya, ya, wahai Bib, ya, tolongin kita Bib. Dan layaknya masih hidup, ya. Tapi barakallahu fikum. Wa yunshiduna qasaida. Qasaida jamak dari kasidah. Dan mereka melantunkan kasidah-kasidah di kuburannya. Yaqulu ahaduhum fiha. Mereka, salah seorang di antara mereka berkata di kuburannya tadi, ya sayyidi fulan, ana fi hasbik, ana fi jiwarik, wahai tuanku fulan, aku dalam lindunganmu, aku dalam pertolonganmu, isfa'li ilallah, berikanlah syafaatku, syafaat kepada untukku di sisi Allah kelak. Salillah lana ayan surana ala aduina, mintalah kepada Allah agar Allah menolong kami, ya, melawan musuh-musuh kami. Salillah ayaksipa anna hadihi asyidda, mintalah kepada Allah agar Allah menghilangkan kesulitan ini dari kami. Ashku ilaika kada wa kada, aku mengadu kepada engkau begini begitu, punya problem ini dan itu. Fasalillah ayaksipa hadihi alqurbata, mintalah kepada Allah agar Allah menghilangkan kesulitan ini. Aw yaqulu ahaduhum, atau salah seorang di antara mereka berkata, salillaha ayyaghfirli, mintalah kepada Allah agar Allah mengampuni. Wa minhum man yata'awwalu qawlahu, dan di antara mereka ada yang mentakwil, menyelewengkan makna firman Allah, law annakum idza dhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahum ar-rasul lawajadallaha tawwabar rahim. Mereka bahkan mentakwil, menyelewengkan firman Allah taala yang aslinya ini khusus untuk sahabat, mereka bawa umum. Ya, seandainya, sekiranya mereka sahabat, annahum, mereka sahabat, idzalamu, ketika mereka berbuat zalim, atau idzalamu anfusahum, berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, ja'uka, mereka datang kepada engkau wahai Nabi. Nabi masih hidup. Fastaghfirullah, kemudian mereka beristighfar kepada Allah. Wastaghfirullahumur rasul. Ya, kemudian Rasul memohonkan ampunan untuk mereka. Tuh lihat. Ini syahidnya sini. Rasul memintakan ampunan untuk mereka. Lihat sini. Ya. Lawajadullaha tawwabar rahimah, pasti mereka akan mendapati Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kata mereka, tuh sahabat aja kalau datang ke Rasul, Rasul memohonkan ampunan untuk mereka. Nah, berarti kalau kita datang ke kuburan Rasul, Nah, Rasul akan memohonkan ampunan untuk kita. Kalau kita minta, wahai Rasul, doakanlah kepada Allah agar Allah ampuni kami. Tuh dalilnya katanya. Ingat ya, setiap dalil yang dibawakan oleh ahli batil itu bukan dalil, dalih. Ya, itu bukan hujah. Ya, itu dalih, akal-akalan, ngeles, pasti tersingkap insyaallah. Bukan seperti itu. Karena yang namanya dalil dari Quran dan Sunnah pasti menunjukkan kepada yang hak, bukan mendukung, apalagi menunjukkan kepada kebatilan. Ya kulun, ini udah dibaca belum? Belum. Nah. Syekh Anwar baca. Anwar yang itu, yang muda. Nah. Anwar Blackstone. Padahal, ya kulun. Man dzakarahu min mutaakhiri al-fuqaha'i wa haqqu hikayatan maktubatan 'ala Malikin radhiyallahu anhu sayati ikraha dzikru fa'il yati sayati ikraha wa basatu wa bastul kalam Kemudian mereka berkata setelah membawakan ayat ini. Idza talabna minhu, kalau kita minta kepada Nabi Muhammad SAW al-istighfar, permohonan ampunan, bukan kita minta wahai Nabi ampunilah kami. Kan istighfar wazan istaf'ala, talabul fi'il. Minta kepada Nabi agar Nabi mengampuni, berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni kami. Ba'da mautihi, setelah wafatnya beliau, wafatnya Nabi SAW, kunna, maka kalau begitu kami bimanzilatil ladina talabu al-istighfar minas sahaba. Kalau begitu kami seperti kedudukannya orang-orang yang meminta kepada Nabi permohonan ampunan agar ampunan tersebut, permohonan ampunan tersebut dilayakkan, didoakan kepada Allah. Ya ini berarti kami seperti sahabat, kata mereka. Wa yukhalifuna bidzalika ijma' as-sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsan wa sa'iril muslimin. Mereka telah menyelisihi kesepakatan sahabat, tabi'in dan seluruh kaum muslimin. Fa inna ahadan minhum lam yatlub minan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi ay yashfa'a lahu wala sa'iru wala sa'alahu syai'an. Wala dzakara dzalika ahadun min a'immatil muslimin fi kutubihi. Maka salah seorang dari mereka tidak pernah, salah seorang dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam mazhab bahkan tidak pernah ya meminta kepada Nabi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar Nabi memberikan syafaat untuk mereka, wala sa'alahu syai'an, tidak minta sedikit pun kepada Nabi. Ketika terjadi kemarau panjang di masa Umar bin Khattab, Umar bin Khattab enggak datang ke kuburan Nabi, padahal kubur Nabi dekat, enggak butuh naik bis, nyewa banyak, bayar berapa tuh suami istri. Ya. Ya, kayak kita sekarang. Datang dari Bekasi ke Sunan Ampel. Wow, dari Demak. Pertama kemana dulu tuh? Cirebon, ya. Dari Cirebon ke mana lagi tuh? Demak. Dari Demak ke mana lagi tuh? Anwar. Hah? Antum jangan pura-pura enggak tahu tuh. Mantan kuncen juga. Nah, mana lagi? Ke Gresik, ya. Gresik Sunan Ampel, Anwar. Sunan Giri, kalau Sunan Ampel di mana? Oh, terus ke Sunan Ampel dari Gresik Surabaya dekat tuh kan? Terus kemana lagi rutenya? Tur ya? Tur syirik ya? Tapi barakallahu fikum ya. Tur dia. Bayar berapa? Umar gak butuh kayak gitu. Dia lagi Lagi genting ini situasi, kemarau panjang, enggak datang ke makam Rasul, padahal Umar tinggal di Madinah. Umar datang ke orang soleh yang masih hidup, Ahlul Bait, paman Nabi, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya Abbas, minta kepada Abbas agar Abbas berdoa. Ini tawasul yang dibolehkan. Enggak ada seorang pun. Ya, dari masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, hatta Muawiyah enggak didapati riwayat pun. Mereka khalifah atau rakyatnya dari kalangan sahabat dan tabi'in datang ke kubur Nabi minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada kayak begitu. Kalau minta kepada Nabi okelah langsung. Ya, rububiyah juga. Ini minta kepada Nabi supaya Nabi berdoa kepada Allah. Enggak ada yang kayak begitu. Mana lagi tadi? Ya. Wala dzakara dzalika ahadun min a'immatil muslimin fi kutubihim. Dan tidak ada seorang pun dari imam-imam kaum muslimin yang menyebutkan demikian di kitab-kitab mereka. Imam Malik enggak nyebutin riwayat itu di Al-Muwatta, Imam Syafi'i enggak nyebutin itu di Ar-Risalah ataupun di Al-Um. Imam Ahmad apalagi enggak menyebutkan di kitab beliau Musnad. Ya. Di Usul Sunnah, bahkan para murid-murid beliau tidak ada yang menyebutkan riwayat dari Imam Ahmad. Ya. Imam Ahmad melakukan demikian, Imam Malik enggak pernah melakukan perbuatan demikian, Imam Abu Hanifah enggak pernah melakukan perbuatan demikian. Enggak ada. Wa inna ma dzakara dzalika man dzakarahu min mutaakhiri al-fuqaha. Namun yang menyebutkan demikian yaitu orang yang menyebutkan itu yaitu dari fuqaha belakangan yang mereka meriwayatkan hikayatan makdzubatan, sebuah hikayat yang didustakan atas nama Imam Malik radhiyallahu anhu. Wa sayati dzikruha, penyebutan hal ini, wabasul kalami alaiha, dan pembahasan yang lebih lebar, panjang lebar lagi mengenai hal ini, insyaallah. Masih di footnote itu. Nugraha, baca Nugraha. وخطابي تماثيلهم وهو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب وفي مبتدئة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال ابن القيم قال ابن حمزة وقال ابن القيم في مدارج السالكين ومن أنواعه أي الشرك الأكبر طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم وهذا أصل الشرك العالمي فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عمن استغاث به وسأله قضاء حاجته أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها. نعم رجل بعد ورد. وهذا من جهله بالشافعي والمشفوع له عنده فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه والله لم يجعل استغاثته وسؤاله بسببا لإذنه فإنما السبب لإذنه كمال التوحيد فجاء هذا المشرك بسبب yamna'ul idni wa idna yamna'ul idna yamna'ul idna wa huwa bi manzilati manista'ana fi hajati bim fi hajatin bima yamna'u husulaha wa hadhihi halatu kulli musyrikin wal mayitu muhtajun ila man yad'u lahu wa yatarahhamu alayhi wa yastaghfiru lahu fa'akasal musyrikuna hada. Nah, dari siapa tadi yang baca? Nugraha ya. Nugraha dari mana bacanya? Baik. Wa fa hadhihi al-anwa'u min khitabil malaikati wal anbiya'i was salihin. Maka ini adalah jenis-jenis dari berbicara, mengajak bicara malaikat, para nabi dan orang-orang saleh ba'da mautihim, setelah wafatnya mereka. Kalau ngajak bicara malaikat, padahal malaikat gaib. Mengajak bicara para nabi, malaikat di kuburan mereka. Tapi mana lagi tadi? Fi maghibihim, ketika mereka tidak hadir, wa khitabi tamatsilihim, dan mengajak bicara patung-patung mereka. Wa huwa min a'dhami anwa'i syirkil mawjud fi syirkil musyrikin min ghairi ahli kitab. Dan inilah kesyirikan yang paling parah, yang paling besar yang ada di tengah-tengah kaum musyrikin. Yang musyrikin ini non ahlul kitab. Ya, dan juga kesyirikan yang ada di ahli bid'ah, ahlul kitab dan muslimin. Ya, jadi ahlul kitab ada ahli bid'ahnya. Karena ahlul kitab terbagi-bagi kan. Nah, Yahudi, Nasrani 72, 71. Nah. Tapi mana lagi tadi? Taib. Alladzina ahdatsu minasyirki wal ibadati ma lam ya'dam bihillah. Yang mereka mengadang-adakan dari agama mereka berupa kesyirikan dan peribadatan ibadah yang tidak pernah Allah izinkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al amlahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'dam bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang sekutu selain Allah ini mensyariatkan agama untuk mereka apa yang Allah tidak izinkan? Ibnu Qayyim berkata di Madarijus Salikin, wa min anwa'ihi ayy asyirkul akbar, di antara bentuk syirik akbar adalah talabul hawa'iji minal mauta, yaitu meminta hawa'ij, jamak dari hajah, meminta agar dipenuhi hajat kepada orang yang telah mati. Wal istighosatu bihim, beristighosah, meminta pertolongan dikala sulit kepada mereka orang yang telah mati. Wa tawajjuhu ilaihim, menghadapkan diri dengan membawa ibadah kepada mereka. Ya. Hadza aslu syirkil alami. Inilah ya asal dari kesyirikan di alam ini. Inilah asalnya. Itu kesyirikan yang terjadi di masa kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, yang mereka memberikan ibadah kepada orang-orang soleh ya, yang telah mati. Mana lagi tadi? Fa innal mayyita qad inqata 'amaluhu, karena yang namanya mayit sudah terputus amalannya. Wa wala yamliku li nafsihi darran wala naf'an, maka si mayit tidak punya ya kewenangan untuk memberikan manfaat atau memberikan menolak mudarat. Ya, wala fadlan ammanis. Ya, perhatikan, mayit kan enggak punya kewenangan untuk memberikan manfaat dan mudaratnya. Kata Syekh, fadlan amman istaghatsa bihi, apalagi memberikan pertolongan kepada orang yang minta tolong kepadanya. Wa sa'alahu, ya, memberikan kepada orang yang memintanya. Qada'a hajatihi, ya, memberikan agar dipenuhi hajatnya. Dia aja enggak bisa memberikan manfaat dan mudarat, apalagi mau nolong orang yang di bumi masih hidup. Nah, mana lagi tadi? Ya, au sa'ala ayasma'alahu ila Allah, atau orang yang meminta syafaat kepadanya di hadapan Allah kelak. Hadza min jahlihi bisyafi wal masfu' lahu indallah. Maka musyrik seperti ini, perbuatan seperti ini yang dilakukan oleh musyrik ini, ini adalah dari kebodohan dia terhadap syafi' yang memberikan syafaat, wal masfu' lahu indahu, dan yang diberikan syafaat. Yang namanya yang diberikan syafaat itu syaratnya harus diridhoi oleh Allah. Diridhoi oleh Allah ahli tauhid. Kalau dia udah ahli syirik. Terus yang namanya pemberi syafaat ya, itu harus dapat izin dari Allah. Ya. Harus dapat izin dari Allah. Dan Allah yang menentukan. Gak bisa dia sekonyong-konyong datang, kamu saya beri syafaat. Gak ada. Nabi aja datang pada Allah. Sujud pada Allah. Lama lagi. Baru Allah panggil, ya Muhammad irfa ra'sak. Wa qul tusma'. Ya. Wasfa' wasfa' tusyafa'. Bangun Muhammad. Ucapkanlah, kamu akan didengar. Berilah syafaat, engkau diberikan izin untuk memberikan syafaat. Tapi udah dikasih tahu, udah di Allah tentukan siapa yang diberikan syafaat. Nah, dan bagaimana kadar syafaatnya? Apakah dikeluarkan dari neraka, dikurangi azab, dimasukkan ke surga, dinaikkan derajat di surga? Nah, ya, mana lagi tadi? Ya, mana lagi tadi? Tulisannya kecil-kecil sih. Fa innahu la yaqdiru ayyashfa'alahu indallahi illa bi'idni. Karena dia tidak mampu untuk memberikan syafaat untuknya. Si mayit ini tidak mampu memberikan syafaat untuknya kepada orang yang datang berdoa kepada di sisi Allah kelak kecuali dengan izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni. Ini jelas ayat ini. Siapa yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kelak kecuali dengan izin dari Allah. Wallahu la lam yaj'al istighatsatahu wa su'alahu sababan li'idni. Dan Allah tidaklah menjadikan istighosahnya si musyrik tadi kepada mayit atau permintaan dia kepada si mayit itu sebagai sebab atas menjadi sebuah sebab di yaitu diberikannya izin Allah kepada si pemberi syafaat untuk memberikan syafaat. Enggak kayak gitu. Ya. Wa innamas sababu li'idnihi kamalut tauhid. Nah, sebab diizinkannya pemberi syafaat memberikan syafaat, sebab diizinkannya orang yang mendapatkan syafaat dapat syafaat adalah kesempurnaan tauhid. Ya. Kesempurnaan tauhid. Makanya Nabi SAW ditanya oleh Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafaatika yaumil qiyamah?" "Wahai ya Rasulullah, siapa manusia yang paling bahagia dengan syafaat engkau di hari kiamat kelak?" Ya, maka Nabi SAW menjawab, as'adun nas bi syafaati ya man qala la ilaha illallah khalisan ya min qalbi, yaitu orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku ialah ahli tauhid yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan murni, dengan penuh keyakinan, mengetahui maknanya dan mengamalkan kandungannya, dia mengucapkannya dari lubuk hatinya, bukan didasari kemunafikan. Orang yang seperti ini dapat syafaat walaupun dia melakukan dosa besar sekalipun. Tapi selama dia tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan pembatal keislaman, maka dialah yang paling berhak mendapatkan syafaat. Itu kamalut tauhid. Wa huwa la yamliku li nafsihi darran wala naf'an. Eh, mana lagi tadi? Kok balik lagi? Faja'a hadha al-musyriku. Maka si musyrik ini datang, dia melakukan ya, perbuatan bisababin, sebuah sebab. Ya menahu al-idna, ya malah mencegah izin dia diberikan syafaat. Yaitu apa? Perbuat sebab yang dia lakukan. Dia menyangka perbuatan dia ini adalah sebab. Sebab untuk mendapatkan syafaat. Yaitu dia datang ke makam wali, minta kepada wali agar diberikan syafaat. Ya perbuatan dia ini akhirnya menghilangkan izin dia dapat syafaat. Kan begitu. Yamnahu al-idna wa huwa bimanzilati. Ya, kedudukan dia seperti kedudukan orang yang manista'ana fi hajatin, yaitu orang yang meminta pertolongan dalam sebuah hajat. Bima yamnahu husulaha, ya, dia meminta pertolongan untuk dipenuhi hajatnya, dia malah melakukan perbuatan yang malah mencegah didapatkannya pertolongan tadi. Ya, paham gak sini? Misal orang datang ke si Fulan, mau datang ke si Alan. Dia mau minta uang 1 juta. Ya. harusnya dia baik-baik kan sebabnya kan? Dia bawain bingkisan, ya, bawain apa? Bawain motor, ya rugi dong. Enggak bawain buah gitu ya. Kalau bawain motor rugi, dapat 1 juta rugi. Berapa juta tuh motor? 14 juta. Misalkan dia bawain buah, ya, dia bawain buah. Tumben nih, pasti ada maunya ini. Iya emang. Nah, apa? Nah, minta 1 juta dong. Minta nih. Ya. Saya enggak ini apa nak, enggak mau utang. Nah, minta. Maunya minta. Nah, tapi bawain sebab ya kan? Ngomongnya baik-baik gimana kamu? Coba datang minta 1 juta dong, dikatain dulu kamu jelek, kamu brengsek, kamu bloon segala macam. Belum, udah mendatangkan suatu sebab yang mencegah dia dapat pertolongan. Nah, itu kayak begitu. Nah. Paham enggak di sini? Wahada halu halatu kulli musyrikin, demikianlah kondisi setiap musyrik. Wal mayyitu muhtajun ila man yad'u lahu, maka si mayit membutuhkan orang yang mendoakan kebaikan untuknya. Wa yatarahhamu alaihi, mendoakan rahmat untuknya. Wa yastaghfiru lahu, memohonkan ampunan untuknya, bukan malah dibebani. Oi mayit, ampun doakanlah kepada Allah agar Allah doakankan. Loh, si mayitnya bingung, ini yang mati siapa sih? Yang mati saya kok dia yang malah minta. Harusnya yang masih hidup mendoakan. Ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Yang datang setelah mereka. Yang datang setelah mereka berkata, yang datang setelah sahabat, mereka berkata, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Lalu lihat. Wal ladzina ja'u min ba'dihim. Dan orang-orang yang datang setelah sahabat, mereka berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ikhwan kami, saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, yang telah mati mendahului kami, dia mati dalam keadaan iman. Tumin berdoakan sahabat, padahal itu kan ayat sebelumnya muhajirin ansor gitu kan, lil fuqara il muhajirin gitu kan, ansor lagi Allah ceritakan kisah orang ansor, kisah muhajirin. Allah sebutkan orang-orang yang datang setelah muhajirin dan ansor. Walladzina ja'u min ba'dihim, apa yang dikatakan oleh orang-orang datang setelah sahabat? Yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nah, ini bukan kita malah minta doa. Lihat kata Nabi tadi kepada para sahabat di atas makam, ketika baru dimakamkan salah seorang sahabat, istaghfiru li akhikum was'alu lahu as-salah. Doakanlah ampunan untuk saudara kalian ini kepada Allah, dan mintakanlah kepada Allah agar dia diberikan kekuatan. Fa innahu al-an yus'al, dia sedang ingin ditanya. Justru mayit yang membutuhkan, bukan kita yang butuh. Paham gak sini? Ya. Kalaupun kita butuh kepada kuburan untuk kita, yaitu apa? Mengingat kematian. Datang ke kuburan, merenung, ya Allah, sekarang si Pulan mati, besok saya lagi. Nah, merenung gitu. Ya Pak Arif ya. Nah, kita lewat kuburan tiap hari merenung kan ya? Udah biasa sih rumah di depan TPU. Nah, Allah musta'an. Ini jadi malah ini anak-anak olahraga lagi, hari keliling kuburan lagi dia, sambil merenung, merenung mutamimah susah banget ya, mana lagi tadi? Nah, sedangkan musyrikin membalikan keadaan tadi. Baik, perhatikan berikutnya. Qala fi mawdi'in akhar, ini ya. Cukup apa lanjut ini? Pak Edi, Pak Edi. Kalau tanya Pak Edi mah cukup mulu dia. Mana sih? Ketua DKM nih. Ah, nih. Ini ketua DKM baru nih. Mesti ditanya ini pendapat ini. Ya, kalamnya Mas Mo. Nah. Lanjut tuh kata ketua DKM. Alhamdulillah. Ketua DKM-nya semangat lanjut. Nah. Tapi kalau fi maudin akhar. Coba baca sini. Paris, Paris, baca Paris. Faris bin Suheri. Akhor apa? Mau sukun-sukunin. Qala fi maudi'in akhara. Naam. Katolabi Gauzi Katolabi Gauzi wa Nasri ala al-a'dadi wa shifa'il fardu wa ba'dul fuqahari yaqtasiru ala qawli bin'atun wa wasilatun ila syirki lakinna huwa bil haqiqati mislu ma sarraha a'immatul da'wati kasyaykhi Abdirrahmani ibni Hasani wa akbaru af'alu ya mani dari tanwinnya dari sarafnya apa wasbiyah ma'a wazan fi baik. Syekh bin Bas berkata di kesempatan yang lain su'ila an talabi syafa'ah, beliau ditanya tentang minta syafaat kepada penghuni, kepada mayit. Beliau berkata huwa syirku, itu adalah kesyirikan. Li'annahu talabun minhum, li'annahu talaba minhum ma la yaqdiru alaihi illallah. Karena orang ini meminta kepada mayit yang ada di kuburan sesuatu hal yang tidak ada yang mampu. Ya, permintaan tersebut, konten permintaannya tidak ada yang mampu untuk mengijabah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Summa huwa wasilatun lima huwa akbar. Kemudian tindakan seperti ini itu adalah sarana menuju tindakan yang lebih besar lagi, yang lebih parah lagi, itu meminta pertolongan di kala sulit, meminta bantuan kepada musuh, meminta kesembuhan kepada orang yang sakit. Nah, kalau udah minta kesembuhan kepada penghuni kubur, ini syiriknya bukan cuma uluhiyah, tapi apa? Rububiyah. Ba'dul fuqaha, sebagian para ulama ahli fikih mencukupkan diri, mencukupkan dengan perkataan ini bid'ah dan wasilah menuju syirik, merespon atau menanggapi perbuatan seperti itu. Ya, lakin fil huwa fil haqiqah, namun perbuatan seperti ini hakikatnya itu seperti yang dikatakan oleh para a'immatud da'wah, ya misal Syekh Abdurrahman bin Hasan penulis kitab Fathul Majid, ya, dan selainnya itu adalah syirik akbar. Sering dengar a'immatud da'wah, a'immatud da'wah itu siapa sih? Nah, a'immatud da'wah adalah para penerus dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, dari anak-anak cucu beliau ataupun yang lainnya. Kalau Syekh Shalal Al-Fauzan menyatakan wujud mutaakhir dari a'immatud da'wah adalah Syekh bin Baz. Ya. Itu representasi dari a'immatud da'wah di zaman sekarang, kata Syekh Shalal Al-Fauzan adalah Syekh bin Baz. Syekh bin Baz disebut a'immatud da'wah. Mana lagi berikutnya? Wa qala fi mawdi'in akhar. Masih lanjut? Hah? Tuh ada KM? Lanjut. Senyumnya bilang isyarat lanjut. Nah, saya gak mau nakwilin lebih lanjut. Pokoknya positif aja. Nah, senyumnya. Kalau senyumnya kecut berarti. Ya. Nah, kalau senyumnya masih sumringah nah, berarti lanjut. Nah, siapa ini? Nah, Abu Irob. Raymond. Tafadar Raymond. Mana syarih hafizahullah? Orang udah wafat Syekh bin Baz. Masya Allah. Amin. Waqala fi mawdi'i fi mawdi'i akhara. Fi mawdi'i akhara. Idza qala ya fulanu. Ya fulanu. Ya fulanu. Ya Aba Bakr. Au ya Umar. Isfa'li. Au ud'u li. Awidu'u. Awidu'u. Hal yakunu minas syirkil akbari idha khotobah al-mayta bihada al-mu'allifu ay ibnu taymiyata bayyana annahu minal bidai wa annahu laysa min amali salafis salih walam yajizim bihi bi annahu minas syirkil akbari Wajazama akhirun bi annahu min asyirkil akbari li annahu du'aun lil maiti bima la yaqdiru alaihi talabu shay'in min al maiti la yaqdiru alaihi mislu ma law talabahu talabahu an yaqdiru lahu aw yarhamahu aw yunjiyahu min kada fa qawluhu yad'u laisa min sya'nihi ad-du'a'u fi barzakhil barzakhi qawluhu yad'u aw yasma'u laisa min sya'nihi wa qad talabahu ma la yamliku fay ma yam la yamliku fayakunu min jinsi talabihi al-asya'a al-ukhra. Cukup dulu. Syekh bin Bas berkata di tempat yang lain, idza qala, apabila seorang berkata, ya fulan, ya Abu Bakar, ya Umar, wahai fulan, Abu Bakar, Umar, isfa' li awid'uli, ya, berikanlah syafaat untukku atau doakanlah kebaikan untukku, hal hayakunu hadha min asyirkil akbar, apakah perbuatan seperti ini termasuk syirik akbar? Idza khatabal mayyit bihadza, apabila dia berkata kepada si mayit yang telah ada di kuburan dengan perkataan seperti ini. Maka al muallif ai Ibnu Taimiyah, Syekh bin Bas sedang mengomentari bukunya Ibnu Taimiyah, Qaidatun Jalilah fit Tawasul wal Wasilah. Penulis buku ini Ibnu Taimiyah bayyana annahu min al bid'ah, menjelaskan ini termasuk kebid'ahan. Wa annahu laisa min amali salafis salih, itu perbuatan ini bukan termasuk perbuatan amal salafus salih. Walam yajzim fihi, beliau tidak memastikan secara rinci bahwasanya itu termasuk syirik akbar. Namun jazama ala khurun, para ulama yang lain memastikan annahu min syirik akbar, itu adalah termasuk syirik akbar. Li annahu du'aun lil mayyiti bima la yaqdiru alaih, karena perbuatan itu adalah bentuk doa kepada si mayit yang konten doanya tadi mayit gak sanggup untuk mengabulkan, ya bimala yaqdiru alaih, yang mayit gak mampu untuk mengijabah, dan itu adalah talabu syai'in minal mayit la yaqdiru alaih, dan itu berarti meminta suatu hal kepada mayit yang mayit gak mampu, ya misal ma talabahu ayaqdiru lahu, misal dia minta kepada si mayit agar mayit mengampuninya atau merahmatinya, menyelamatkannya, min kada, dari begini begitu. Fayakunu yad'u laisa min sya'nihi ad-du'a fil barzakh. Maka kondisinya itu seperti dia berdoa, ya, laisa min sya'nihi du'a, itu yang dia tidak bisa berdoa di kuburan di barzakh. Fayakunu yad'u, maka kondisi si mayit ketika dia berdoa padahal dia enggak bisa berdoa di kuburan. Ini arti dari laisa min sya'nihi du'a. Laisa min sya'nihi ad-du'a, itu maknanya dia tidak bisa berdoa. Padahal kondisi si mayit di barzakh, di kuburan, dia tidak bisa berdoa. Paham kan di sini? Qawluhu yad'u ayyashma'u yashma'u laisa min sya'nihi. Maka kondisi si mayit di kuburan, ya, dia tidak bisa memberikan syafaat. Itu bukan lagi, dia tidak bisa lagi di situ. Assalamualaikum. Cukup dulu sampai sini ya. Udah 10:30 soalnya. Sayang pegel sekarang. Ya, nanti lanjut. Subhanallahi hamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.